kaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Merahir lewat bunga seluruh cinta ku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta. Ooh.